bersama Amelia Pelan, Harapan. Tapi pasti. PSB gede kita kawan. Ada Galileo. Putra Balepe. Oh, SWP bedil punya jana. Gue yang punya dosa, thank you. Ada Semayo. Amuba juga, terima kasih. Jujau. Belzeu, Paros. Ada Sudro. PPP, thank you. Sabur. Galileo. Thank you. Yang sini tepuk tangan kawan. Galilo. Sip.